hiburan. Omong ngono ngomong. Ngopenak. Rasane piye, Ak? Kayak sprit. Padahal aku ya guyon saya nempel ke temanan. Yo sebelane. Kuwi sirah. Kuwi sirah. Rumangsaku to sak semen. Apa meneh? Iki tukang soteng ya melu-melu kok sono. Ririn. Dalem, Ak. Saya Pak Lu. Lurah ya lurah iku lho dibenakno dhisik. Ora apa-apa. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Lurah ya lurah dibenakno dhisik. Rakyat seperti saya suka yang kayak gini, suka sekali Pak Lurah. Kamu senang apa, Dek? Senang kayak gini. Mana toh? Ah, suka sekali. Oi. Kuwi lho. Kamu senang mana? Suka yang ini. Yang mana? Yang ini Pak Lurah, apa tak adat? Wow! Lah tak adat ke kok? Pentawa tak lebokne sing nglereke kowe ya, Dik. Apa aku sing lebokke jenengan sing monggo. Aja ngerti, Mbak. Duduhke mantan wedok to, mantan wedok iki ora weruh kok. Aku iki mantan wedok iki isih perawan, durung ngerti apa-apa kok ngene. Nggo latihan. Kayak kaya aku. Sing nglereke kowe to, Dik, lebokke. Pak nyon sapa nggih, Pak? Iya, aku tak merem. Siti, Pak. Alhamdulillah. Wah. Eh, ngerti to? Nyampluk. Pantura live music. Lurah Karangtoro jenengku Nasoka. Kasih ditumbasi satian ku niki. Ya ditumbasi peleme lagi-lagi rasane miroso. Aja seneng melek ngera. Apalah mencemot. Angger aja cemat temut. Nah, iki peleme pelem Bruk. Apa? Asli Wirasari. Lah iya. Pelem apa to, Dik? Pelem Bruk. Iki ya nak pelem kruntil. Kruntil ana? Kruntil ya ana. Aku nak kruntil aku malah seneng it. Eh? Prun apa? Nak peruntel aku malah seneng it. Itu. It. Itu. It. Mana? Peruntel apa? Pentel. Kok dian pentelku, Ay? Kok dian pentelku? Kok dian pentelku tenan? Eh? Dian pentelku? Iki pentel apa kok trepes? Iki pentel tenan kok. Budi. Iki? Nah, jajah yuk. Yang dicobi mungkin sempat rasa nih. Aku lalala di wang sunye arponi. Aku lalala di wang sunye arponi. Aku lalala di wang sunye arponi. Ini pancen Jenenge anyaran yo ngene iki. Iya, iya, ta makane latihan iki teko. Latihan rapi. Dek, pelemu enak kabeh. Ya gedhe-gedhi. Padahal nak pelemu lali jiwa, nggonku gedhe tur dawa. Heeh. Pelembungan. Pelembungan. Pelembungan. Wonge kalem tapi kaya bajingan ya. Lan. Lah nek pelem golek. Pelem golek. Didemek ya meremelek to. Didemek meremelek meremelek. Oh anehmu, kaya ilmune soka biyen. Nek pelem bruk. Pelem bruk. Sing metutuk kuwi tu. Tumor, tumor daging yang bermasalah kuwi jenenge tumor. Ya. Uwas aja dikenal. Bukan tumor roh itu bukan tapi tumor aja. Iya, sudah. Ah copot ke jarikku toh ben ketok ayu. Ngene iki lho. Upane lurah iki. Mbah Gomblak ya kok nyoplakna to? Nggih. Mbah Gomblak kok nyoplake. Ya aja ra, ya ben lurahe wae sing njajani peleme kan ya lurah. Mbah Gomblak bagian dhuwur. Wow. Hei. Wow. Ayo apa? Oh, kaya gangsingan. Ana apane, Mbah? Endi to? Ana tik. Eh. Ya. Eh dicopotke. Alah, bola-bali. Kurang siji, kurang siji. Bola-bali ya lurah meneh. Lonalon. Piye kowe yo njal nyopotke? Aku yo tak copotna ya. Iya. Wong jenenge lurah iku yo kanca-kanca iki yo. Jenenge lurah iku ana. Sek. Saya merojolnya kata kumus apa? Ini kata apa ini? Kurang ajar! Ya dek, aja mbok baleni. Ini biasanya kan sereng baleni toh. Wih, cici wajib penasaran. Ya wis, ini juga ngguri. Wah. Ya wis, sangsa aku drama saya kata apa toh. Masa lurah ini kayak kan ngusungi aku ya kadang-kadang jagumu nembek rakyat. Ayo, kita kasih